Siki Korintus, paos pitu. Sane mangkin, ngeniang ring paindikan-paindikan sane wawu-wawu puniki suratang semeton ring tiang. Becek taler, yening wenten anak lanang sane nyukle brahmacari. Nanging, santukan akeh pisan wenten paindikan sane cabul, becikan mangde lanang-lanange suang-suang pada medue rabi. Asapunike taler para wanitane suang-suang pada medue rabi. Sang lanang patut ngemargiang tetegenannyane arepe ring rabin ipune. Asapunike taler sang istri patut ngemargiang tetegenannyane arepe ring sang lanang. Asing-asing semeton patut ngawinang semeton sane lianan merasa liang. Sane istri nenten kuasa reng deweknya neniri, nanging ke wawo antuk sang lanang. Asapunike taler sang lanang, taler nenten kuasa reng deweknya neniri, nanging ke wawo antuk sang istri. Sampunang je semeton pada ngeret semare. Sejawining yen semeton sampun pada adung, nanging ke sampunang suwe, mangde semeton poleh sele buat ngastawa. Usan punike becikan semeton malih metemu semare, mangde sampunang ratun setane kantos poleh sele jaga ngode para semeton, melantaran para semeton nenten kuat ngeret semare. Paindikane punike aturang tiang ring semeton, boyo je sekadi perintah, nanging sekadi pitutur, mangde semeton ngemargiang saking sukelile. Sujatinipun, sane edotang tiang, mangde semeton sareng sami pateh sekadi tiang, nanging semeton suang-suang pada poleh ware nugraha sane mebine binayan, saking ide sangyang widiwase. Wenten sane asapuniki, wenten sane asapunike. Pitutur tiange ring para semeton, sane durung merabian miwah semeton-semetone sane sampun balu, becikan semeton tetep dan merabian sekadi tiang puniki. Nanging, yan semeton tan meresi dayang ngeret semare, becikan semeton punike merabian kewanten. Santukan, becikan semeton merabian, bandingang ring semeton uyang paling ke Semarang. Buat anake sane sampun merabian, sapuniki pituduh tiange. Sujatinipun, boyo je pituduh saking tiang, nanging pituduh ide sang penembahan. Anak istri sane sampun merabian, tan pisan dados nilar somah ipune. Yen prade ipun palas, ipun patut tetep balu, wiaden mewali malih ring somahnyane. Buat semeton sane tiosan, puniki tiang sane matur, boyo je sabdan ide sang penembahan, yen prade wenten semeton Kristen lanang, sane ngambil rabi sane tan percaya ring ide yang Yesus, nanging ipun nyak mepikuren ring semeton punike, anake istri punike sampunang palasange. Semalihe, yen prade wenten semeton Kristen istri, kambil antuk anak lanang sane tan percaya ring ide yang Yesus, nanging anak lanang punike nyak mepikuren ring semeton istri punike, sampunang anake lanang punike palasange. Santukan, sang lanang sane tan percaya ring ide yang Yesus punike, ipun ketampi antuk ide sang yang widiwase, melantaran somahnyane sane sampun percaya. Tur anake sane istri sane nenten percaya punike, ipun ketampi antuk ide sang yang widiwase, melantaran ipun mepikuren ring anak lanang sane Kristen punike. Yening tan kadiasa punike, sinah oke okanyane pacang dados anak sane tan percaya ring ide yang Yesus. Nanging sane mangkin alit-alit ipune punike ketampi antuk ide sang yang widiwase. Nanging yen anake sanetan percaya punike nilar somahnyane sane Kristen, bangayang ipun palas. Ring pelengan punike, semeton Kristen sane lanang wiaden istri sami pada bebas, santukan ide sangyang widiwase ngarsayang mangde semeton urip sejeroning sutrepti rahayu. Inggih para istri sane percaya, sapunapi pekayunan semetone. Punapike semeton tan meled ngerahayuang rabin semetone. Asapunike taler sang lanang sane percaya, punapi semeton tan meled jaga ngerahayuang rabin semetone. Selanturipun, semeton suang-suang patut tansah urip sekadi sane ketuntun antuk ide sangyang widiwase, tur manggeh sekadi daweg semeton wau kesengin antuk ide. Puniki pidabdab sane sampun aturang tiang ring pesamuane makesami. Yening wenten semeton, rikale kesengin antuk ide sangyang widiwase, ipun sampun mesunat, banggayang kadiasa punike, sampunang icalange cihnan sunate punike. Taler yen wenten semeton saneri kale kesengin ipun durung mesunat, sampunang ipun memuatang mangde ipun mesunat. Santukan indik mesunat uyaden nenten mesunat, punike nenten jebuat. Sane pinih buate, inggih punike mangde anake suang-suang pada setinut ring pituduh ide sangyang widiwase. Banggayang anake suang-suang pada manggeh ring kewentenanipun, sekadi daweg ipun kesengin antuk ide sangyang widiwase. Yening rikale semeton kesengin, semeton kantun dados panjak, banggayang kadiasa punike. Nanging, yening semeton kicen lelugrahan buat merdeka, tampi je lelugrahane punike. Santukan anake sane dados panjak, sane kesengin antuk ide sang penembahan, ipun dados anak Kristen sane merdeka. Kadiasa punike taler, anake sane merdeka, sane kesengin antuk ide sang Kristus, ipun dados parekan idane. Semeton sampun ketumbas, tur sampun ketaur antuk ide sangyang widiwase. Punika winanipun, sampunang je semeton malih urip sekadi anak sane dados panjak. Inggih para semeton, semeton suang-suang patut tansah pageh nunggil ring ide sangyang widiwase, sejeroning kewentenan semetone sanirin, rikale semeton kesengin antuk ide. Sane mangkin ngeniang indik anak sane durung merabian. Dan wenten dauh pengendikan ide sang penembahan, sane nyandang rauhang tiang ring semeton. Nanging tiang niri mituturin semeton, santukan melantaran sih pesuecan ide sang yang widiwase, tiang pantes mituturin semeton. Manut pemanggih tiange, sejeroning kewentenan masane sane ngewehin sekadi mangkin, becikan anake lanang-lanang pada manggeh ring kewentenan nyane sekadi mangkin. Yening semeton sampun medue rabi, sampunang je pala sange rabin semetone. Yening semeton durung medue rabi, becikan sampunang ngambil rabi. Nanging, yen semeton mepekayunan ngambil rabi, boyeje semeton medose. Kadiasa punike taler, yen semeton sane kantun de, raris merabian, ipun taler tanje medose. Sekewanten tiang meled, mangde para semeton sareng sami, luput saking pekewoh sane biasa karepin antuk anake sane merabian. Pidaginganipun pisan atur tiange sapuniki, doh para semeton, sane mangkin masane sampun nesek pisan. Duaning punike, ngawit saking mangkin, asing-asing anak lanang sane sampun merabian, mangdeng rasayang ragane sat maket dan medue rabi. Anake sane nangis, mangde sekadi anak sane nenten nandang duh kita, tur anake sane meliang-liang, mangde ipun sekadi anak sane tan liang. Semalihe buat anake sane metetumbasan, mangde ipun merasa mungweng sane tumbas ipun punike tan kegelah antuk ipun. Cutetipun, sireje sane medue barang-barang sane sekale, mangde ipun sekadi anak sane tan ketegul antuk barang-barang ipunike, santukan jagate sekadi kewentenan ipune mangkin gelis pacang sirne. Tiang meled pisan, mangde semeton sarang sami sampunang sumang saya. Anak lanang sane tan medue somah, ipun ngulengang pepineh nyane ring pekarian-pekarian ide sang penembahan, tur ngusahayang mangde ide sang penembahan tan sah ledang ring ipun. Nanging anake sane medue somah, ngulengang pepineh nyane ring paindikan-paindikan sane sekale, mangde ipun tansah meresidaya ngai liang manah somah ipune. Pemuputipun pepineh ipune mecanggah. Anak istri sane tan merabian, wiaden anak sane kantunde, ipun ngulengang keneh nyane ring pekarian ide sang penembahan, santukan dewek miwah jiwan nyane telep. Nanging para wanita sane merabian, ipun ngulengang pepineh nyane ring paindikan-paindikan sane sekale, mangde ipun tansah meresidaya ngai liang manah somah ipune. Indike puniki dar tayang tiang makesami, santukan tiang memanah nulungin semeton. Tiang tan memanah nyantulin kebebasan semetone, nanging mangde semeton ngelaksanayang paindikan sane patut tur becik, saha ngaturang ayah ring ide sang penembahan antuk manah nguleng. Ngeniang indik semeton sane megegelan, sane sampun seadung tan pacang anten, nanging yen sane lanang raris rumase, mungwingipun melaksana tan patut marep ring gegelan nyane, tur ipun tan nyidayang ret semare, semalihe ipun sarat memanah nganten, banggayang ipun nganten. Indike punike boyo jedose. Nanging, yen wenten semeton lanang sane yakti-yakti suke lile ring manah jagotan merabian, semalihe ipun jaga meresidaya ngeret semare, tur sampun puput antuk ipun ngemanahin, becikan ipun nenten nganten. Dadosipun, anake sane nganten sareng gegelan ipune, punike becik, nanging anake sane nenten nganten, langkungan becik ipune. Anake istri dados druwen sang lanang, sekantun somah ipune urip. Nanging yen somah ipune sampun padem, sang istri dados ipun bebas jaga merabian malih, ring anak sane tresnain ipun, sekewanten mangne sareng semeton Kristen. Kemanah antuk tiang, becikan yening ipun tetep balu. Kadi asa punike pemanggih tiange, tur manut pengerasan tiange, tiang taler kelingganin antuk roh ide sang yang widiwase.